Semakin aku berjalan menjauhi daratan, tersambut baik oleh karang lautan. Terlihat jauh di belakang pegunungan nan rindang, tempat semua nostalgia kita. Aku mencari alasan untuk menjadi rindu, sengaja menjadi tamu bagi alam raya. Aku berdiri menerjemah untuk ketahui hari ini aku masih bisa diberi percaya. Semakin aku berjalan, berjalan lebih kencang, oh, cenderung lari ke arah yang tak pasti. Kanan dan kiri sama saja, yang beda hanya cara kita memberi definisi pagi. Cari alasanku untuk menjadi rindu, sengaja menjadi tamu bagi alam raya. Ha, ha, ha.